Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bermajelis di tempat ini dalam rangka tafaqquh fiddin, memperdalam mempertebal ilmu agama. Karena inilah merupakan sebaik-baik kebaikan yang seseorang mau tidak mau harus memilikinya. Ya, diharuskan untuk memilikinya. Karena ilmu agama adalah ilmu yang akan menyelamatkan seseorang di dalam menjalani kehidupan duniawi ataupun kehidupan ukhrawiyah, kehidupan akhirah. Karena kehidupan akhirah jauh dan jauh lebih baik dibanding kehidupan dunia. Kehidupan dunia seseorang hanya melewati mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau bahkan 100 tahun. Setelah itu dia akan meninggalkan tempat beramal ini, ya, menuju tempat dibalasnya amalan seseorang, yaitu pada yaumul qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal akhiratu khairu abqa. Dan kehidupan akhirah khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirah itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Maka sungguh amat salah bila seseorang berpikir di masa mudanya, ya, dia bersemangat untuk mencari ini, mencari itu, guna dia menikmati di masa tua. Padahal ketika di masa tua, dia tidak bisa menikmati sebagaimana di masa mudanya. Di antaranya gigi-giginya sudah mulai menghilang, ya, tidak lagi enak makan sebagaimana dulunya dia makan. Kemudian, ya, tekanan darah naik, ya, dan seterusnya. Sehingga kehidupan dunia yang dia dapati berupa harta benda tidak bisa dinikmati seluruhnya. Sementara kehidupan akhirah, apa saja yang dia inginkan, apa saja yang dia maukan, maka akan tercapai. Ya, akan tercapai. Dia akan mendapatkan seluruhnya tanpa dikurangi sedikit pun. Ya, mau ingin ini ada, mau ingin itu ada. Ya, tidak lagi orang bersusah payah seperti di alam dunia. Ya, tidak lagi seseorang bersedih ketika tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan itu. Pokoknya terus mendapatkan kesenangan demi kesenangan. Maka ketika kita menuntut ilmu, bersabar duduk di majelis ilmu, ini salah satu cara untuk meraih, untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan altamizu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan aljannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya, dalam rangka dia menuntut ilmu agama, maka dimudahkan dia jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara cita-cita setiap muslim, keinginan setiap muslim tiada lain melainkan dia ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-citanya. Maka ketika kita memohon, mohon surga yang tertinggi. Surga Firdaus. Ya, surga yang di situ para anbiya, para solihin, siddiqin wa syuhada. Jangan minta surga, ya Allah, masukkan lagu surga walaupun di emperannya saja. Nah, ini kurang keinginannya. Ya, masukkan lagu surga walaupun ya tidak terlalu indah. Naam. Tapi meminta sesuatu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dari Kitabul Ilm karya Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita masuk pada pertanyaan yang ke-24. Wasila ghafarallahu lah. Dan ditanya, semoga Allah mengampuni beliau, yaitu Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, mal wajib ala talib al-ilm wal-alim tijahu da'wat ila Allah. Apa kewajiban bagi seorang penuntut ilmu dan seorang alim di bidang dakwah? Ya, di bidang dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban mereka? Naam. Apakah mereka ketika menuntut ilmu hanya cukup untuk dirinya? Atau ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus mereka tunaikan? Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau menjawab, ya, fadilatuhu yang penuh dengan kemuliaan, ad-da'watu ila Allah wajibatun kama qala ta'ala, maka berdakwah di jalan Allah wajibah, ini wajib. Ya, berdakwah di jalan Allah itu wajib. Ini diwajibkan bagi setiap muslim yang dia tahu tentang ilmunya. Dia wajib berdakwah. Jadi tidak dicukupkan ketika dia mendapatkan ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, kemudian ilmu itu disimpan untuk dirinya. Tetapi dia harus sebar, harus dia dakwahkan, harus dia serukan kepada umat, kepada manusia. Tidak seperti ilmu-ilmu hitam atau ilmu putih atau ilmu yang lainnya. Ketika seseorang harus apa ini belajar, harus ada syarat-syarat sebelum dia belajar. Umpamanya pendaftaran sekian, bayar sekian, kemudian syarat-syarat yang lain, bawa ayam umpamanya, ayamnya serba hitam, bawa telur, bawa kain, bawa dupa dan seterusnya. Ini ketika mempelajari ilmu hitam. Kemudian ada larangan-larangannya, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Padahal halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka makan ini, maka ilmunya tidak mampan. Ilmunya tidak berguna. Ini ilmu syaitan. Nah, tapi belajar ilmu agama tidak seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ud'u, serulah, berdakwahlah. Ya, ini menunjukkan wajib. Ya, fil amar, perintah di dalam kaidah usul, ya, asalnya adalah wajib. Kecuali ada dalil yang memalingkan kewajibannya. Nam udu, berdakwalah, menyerulah, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu. Bil hikmati, dengan hikmah. Jangan serampangan. Nam, jangan melihat kebatilan langsung. ya, dicegah, tetapi dengan hikmah, dilihat kondisi dan keadaan. Sekalipun tujuan kita baik, tetapi ketika kita menyampaikan al-haq, bukan pada waktunya yang pas, bukan pada orang yang pas, maka kebenaran itu, ya, mereka akan menganggap sebagai sesuatu yang batil. Nah, tapi dengan hikmah, dilihat kondisinya. Wal mau'idhatil hasanah, dan dengan mau'idhah, peringatan yang baik. Kalau dengan hikmah juga tidak mampu, maka agak ditinggikan sedikit tensinya, ya, dengan mau'idhah yang penuh dengan peringatan, ya, nasihat-nasihat yang di sana ada tarhib, diberi apa namanya tarhib semangat, balasan bagi mereka yang beramal, dan diberi tarhib, ditakut-takuti jika dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, neraka akan menanti dia. Naam. Tidak ada tempat kesudahan bagi manusia di alam akhirah, cuma dua saja. Tinggal pilih. Mau sengsara berarti beramal semuanya dalam dunia. Tidak mau mengikuti aturan. Tetapi kalau ingin kenikmatan, maka dia harus berusaha payah. Beramal, mengikhlaskan ibadah, berusaha mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Wajadilhum billati hi ahsan, dan jidallah mereka, yaitu ahlul kitab, ya, debatlah mereka, tapi debat pun jangan debat usil, tapi dengan cara yang baik. Di situ ada patokannya bahwa yang diinginkan, yang dimaukan ketika berdebat untuk mencari al-haq, bukan untuk mencari menang-menangan di dalam berdebat, enggak. Jadi situ harus sudah dilingkari, ya, jangan keluar dari kitab dan sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Kapan keluar berarti dia menginginkan kebatilan. Itulah kebenaran, bukan menang-menangan di dalam berdebat. Maka termasuk prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah, nah, mereka menjauhi yang namanya berdebat, apalagi debat usil. Naam, pintar-pintaran di dalam berbicara, mengolah kata-kata. Maka Imam Malik pernah didatangi seseorang, kalau tidak salah Imam Malik, diajak untuk berdebat. Saya akan berdebat, wahai Imam Malik. Maka Imam Malik mengatakan, kalau saya menang, ya saya ikut kamu. Kalau kamu menang, ya ikut saya, kata dia. Bagaimana kalau orang ketiga datang lagi mendebat kita, lalu kita kalah dua-duanya, dia menang, ya kita ikut dia lagi. Maka tadi, agama ini bukan seperti itu. Silakan kamu mencari orang-orang yang ragu semisalmu, kemudian debatlah mereka. Adapun saya sudah di atas keyakinanku, di atas al-haq. Nah, jadi agama ini tinggal kita pelajari, amalkan, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk dijadikan seminar ini, seminar itu. Sudah jelas, ya, tidak perlu diperdebatkan. An-Nahl ayat 125. Wa qad ja'ala Allahu da'wata 'ala thalathi maratib. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah, berdakwah, menyeru, ini tiga tingkatan. Ya, tingkatan kita berdakwah. Jangan karena semangatnya yang baru mengenal salaf, melihat kemungkaran, ya, melihat kemungkaran di jalan, ya, melihat kemungkaran di rumah, rumah orang tuanya, rumah saudaranya, ada TV umpamanya, langsung dipecahkan TV-nya, ya, ada gambar, langsung disebutin gambarnya, tanpa dia memasukkan ilmu pada keluarganya, kerabatnya, orang tuanya. Nanti orang tuanya bingung, kenapa anak ini? Kok aneh perbuatannya? Naam. tahu-tahu bersih rumahnya. Tadinya ada gambar ini, ada gambar itu, sekarang bersih. Tentu orang tua akan marah. Tapi dilihat, ya, perlahan-lahan. Apalagi anak-anak muda yang baru mengenal itu kebenaran. Naam. Ada dalilnya. Ya, ucapkan kebenaran walaupun pahit, katanya. Itu dalilnya. Walau kana murron. Ya, memang pahit, tapi tetap tegakkan. Ya, dilihat kondisinya. Kalau seperti itu prinsipnya, khawatir ya, sekali pergi enggak pulang lagi ke rumah. Ternyata sudah ada kain putih di sampingnya. Ya, ucapannya seperti itu. Kaku, kasar, dan seterusnya. Dan bukan dia saja, tetapi orang-orang yang berpakaian seperti dia dipukul rata oleh orang-orang itu. Naam. Tiga tingkatan ini, ad-da'watu bil hikmah. Dia berdakwah dengan hikmah. Memang kemungkaran itu di mana-mana tersebar, tetapi cari cara yang terbaik. Pokoknya lagi santai, makan, minum, dimasukkan ilmu. Kalian lagi fresh. Nah, lagi senang-senangnya orang dimasuki. Jangan lagi pusing dimasuki, ya. Walaupun kebenaran kita sampaikan, nanti dianggapnya sebagai hal yang apa yang lagi pusing-pusing datang mengganggu saja. Nah, jadi dilihat kondisi. Kemudian, wal ma'idoh, dengan sedikit tekanan. Ketika dia menyampaikan. Kemudian yang ketiga, al-mujadalah, dengan cara berdebat kalau memang dibutuhkan. Ya, kalau memang diperlukan di sana. Li'anna man tadu'uhu imma ayyakuna la ilma indah wala munazatan indahu wala mukhalafatan fahadiru abil hikmah. Karena terkadang ketika engkau menyeru mereka kepada dakwah, bisa jadi yang diseru tersebut memang dia tidak punya ilmu sama sekali. Ya, selama ini dia belum mendengarkan ilmu-ilmu agama, ya, ilmu-ilmu syariah, ya, belum mendengarkan secara utuh. Dan tidak ada pertentangan dari dia ketika disampaikan kebenaran, nurut, mengikuti, manut. Wala mukhalafa, dan dia tidak menyelisihi. Ya. Maka yang seperti ini kondisinya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yud'a bil hikmah, tinggal diarahkan. Ya, didakwai dengan hikmah. Tinggal didakwai dengan cara hikmah. Wal hikmatu hiya bayanul haq, maka hikmah di sini adalah menjelaskan kebenaran. Nah, menjelaskan kebenaran. Sehingga dengan itu dia akan menerima kebenaran itu. Wal hukmul haq intayasarolak. Wahikamul haq intayasarolak. Dan engkau menjelaskan kebenaran dengan hikmah tersebut jika tayassarolak, itu mudah bagimu. Kemudian wal maidatu takunu ma'a man indhi syai'un mil irad wa tawaqqafa an qabul haq fa innaka tu'idduhu bitarghib taratan wa bitarhib taratan ukhra. Dan yang kedua, dengan mau'idhah, nasihat-nasihat yang sedikit diberi tekanan, yaitu kepada seseorang yang ada sedikit menentang, apalagi yang pernah belajar ilmu agama. Seakan-akan dia sudah punya ilmu agama, sehingga ketika disampaikan yang dianggapnya selama ini dia belum mengetahui, maka akad apanya agak sedikit menentang. Dan dia akan berhenti untuk menerima al-haq, tawakuf. Maka yang seperti ini kata Syekh, tu'adzihu, engkau memberikan mu'idoh dengan cara targhib, diberikan semangat, dorongan. Ya, bahwa ketika engkau beramal ini, balasannya ini. Seperti sholat sunnah, dua rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah fajar. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Aisyah, kata Nabi SAW, khairu minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat saja. Ya, dunia dan seisinya lebih baik. Lebih baik sholat dua rakaat tadi. Naam. Ya, enggak usah kita berbicara apa isi dunia. Kita sudah tahu. Dari kekayaan, naam, dari penghuninya, masih lebih baik dua rakaat sebelum subuh. Ini memberikan semangat kepada orang-orang yang tertidur lelap, tidak peduli dengan azan subuh. Nah, jika mereka berusaha untuk bangun dan menunaikannya, maka pahalanya lebih besar dunia dan seisinya. Atau tarhib, atau diberi arahan dengan tarhib, ancaman-ancaman pada kali yang lain. Nah, ketika dia ya menjulurkan kain di bawah mata kaki ataupun kainnya ataupun sarungnya, maka ancamannya an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan memuliakannya, dan dia akan mendapatkan an-nar, neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberi ancaman-ancaman seperti ini. Wa bihima jami'an. Ini tadot hal zalik. Ya, bersamaan targhib dan tarhib. Jika memungkinkan hal itu. Ini cara yang kedua. Wal mujadalah, cara yang ketiga dengan cara mujadalah. Diskusi. Yang tentunya diskusi ini adalah dalam garis kebenaran. Bukan menang-menangan di dalam berbicara. Mujadalah takunu ma'a min indihi i'rad, dengan cara debat bila dia memiliki i'rad, menentang, munaza'ah, debat fil haq, terhadap kebenaran. Ya, tidak langsung menerima kebenaran, tapi ya masih susah untuk diarahkan. Masih kayak belut, ya, jalan yang belum lurus, ya, masih ke kiri, masih ke kanan. Susah pokoknya. Susah ditangkap, licin. Naam. Licin bah ya, belut ya. Naam, licin. Susah ditangkap. Sudah kena kepalanya kadang lepas lagi. Seperti lele mbah. Naam. Kalau seperti ini modelnya, susah diarahkan untuk mendekat kebenaran. Ya, apa ini dikasih mujadal tadi. Dengan cara diskusi, debat. Itu pun dengan cara yang baik. Sudah kalau debat juga, ya, tidak mampan juga, ya, tinggal banyak-banyak kita mendoakan. Nah, karena tugas Nabi SAW hanya menyampaikan, yang memberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menyampaikan ternyata dia tidak mau, ya sudah selesai. Nanti urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah selesai kewajibannya. Tapi ya tetap kita usahakan. Ya, mudah-mudahan dia diberi kemudahan untuk menerima al-haq. Fa innaka tujadiluhu billati hi ahsan min al-qaul aw billati hi ahsan bil ikna. Ya, engkau berdebat dengan cara yang baik, dari ucapan atau dengan sesuatu yang lebih baik, bil ikna, ya, agar dia bisa tunduk dan menerima. Wanzur ila mujadalati Ibrahim alaihi salatu wassalam ma'alladhi hajahu fi rabbih. Maka perhatikanlah, ya, bagaimana Ibrahim berdebat, ya, diskusi bersama orang yang menentang Rabbnya. Nabi Ibrahim berdebat dengan raja. Qala Allah an zalik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna la ati bisyamsi minal masyriq fa ati minal maghrib فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Tidakkah engkau memperhatikan, ya, terhadap seseorang yang mendebat Ibrahim tentang Rob, tentang Robnya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkannya al-mulk, kerajaan. إِذْ قَالَ Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah zat yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Ibrahim, Rabbku, ya, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka raja ini mengatakan, Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Yang satu dihidupkan, yang satu dibunuh. Naam. Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Qala Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan lagi, Fa inna la yati bisyamsi minal masyriq fati biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah, Rabbnya Ibrahim, ya, menerbitkan matahari dari arah masyriq, dari arah timur. Naam. Maka datangkan, terbitkan, ya, engkau dari sebelah barat. Fabuhitan ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir ini. Ya sudah, bagaimana mendatangkan, ya sudah sering terbit dari sana, ini mau diterbitkan dari sana. Nah, terbit sana, terbang sana. Terdiam. Wallahu la yahdil qaumal dzalimin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat zalim. Al-Baqarah ayat 258. Wa kaifa hadha? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yu'ti birrajuli mustahiqan lilqatli fala yaqtuluh. Wa hadha bisa'mihi ihya'u. Jadi raja ini mendatangkan seseorang yang seseorang ini berhak untuk dibunuh, tetapi dia tidak membunuhnya. Kemudian persangkaannya dia bisa menghidupkan. Ini saya bisa menghidupkannya. Wa yatbi rajul la yastahiqul qatl faqtuluh. Wa hadza bi za'mihi imatatuh. Dan dia tangkap lagi seseorang yang dia tidak berhak untuk dibunuh. Dibunuh sama dia. Maka sangkaan dia, ini saya bisa membunuh, saya bisa mematikan. Jadi yang satu berhak untuk dibunuh, tidak jadi dibunuh. Dia bilang, saya hidupkan ini. Yang satunya tidak berhak dibunuh, justru dibunuh. Ini saya matikan. Jadi saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Yumkin an yujadila hadha bi ayyuqal. Memungkinkan untuk menjidal, berdebat dengan cara ini. Bi ayyuqal, maka dikatakan, innaka idza ataita birajul mustahiqul qatl falam taqtulhu innaka ma ahyaitahu. Sesungguhnya engkau, ya, yang dikatakan kepada raja tadi, Kalau bahasa kita, sesungguhnya pian apabila mendatangkan seseorang yang berhak untuk dibunuh, lalu engkau tidak membunuhnya, maka itu bukan berarti engkau menghidupkannya. Li'annal hayata mawjudatun fih min qabl. Karena yang kehidupan itu sudah ada sebelumnya. Ya, Allah sudah menghidupkan dari awal, dari sejak dilahirkan, sudah hidup. Walakinnaka abqaital hayat bi adam qatlih. Akan tetapi engkau biarkan dia hidup tanpa engkau membunuhnya. Nah, wa yumkin an taqul, dan memungkinkan pula engkau untuk mengatakan, inna idza qatala malla yastahiqul qatl innahu lam yamuthu. Sesungguhnya apabila dia membunuh yang tidak berhak untuk dibunuh, maka sesungguhnya lam yamuthu, dia bukan yang membunuhnya. Wa inna ma fala sababan yakunu bihil maut, tetapi dia hanya sebagai sebab sehingga terjadinya kematian. Dia hanya sebagai sebab, yang mematikan itu Allah. Ya, bukan dia yang membunuh. Dia hanya sebagai sebab. Coba kita dengar ya, kisah ya, seorang yang belajar ilmu sihir kepada rahib yang ditugasi dari kerajaan. Maka ketika mengetahui kalau orang ini ternyata belajar ilmu agama juga, sampai ilmu sihir, kemudian ilmu agama yang lebih dia terima, maka disuruh dibunuh, apa disuruh dibuang ke gunung. Seharusnya dia yang mau dibunuh, justru pasukan-pasukan raja itu yang jatuh berguguran satu persatu. Disuruh dibawa ke pantai, ke laut, ya, agar di tengah laut dia dibuang. Gelombang datang, justru pasukan-pasukan raja jatuh satu persatu. Dia kembali hidup lagi. Ya, walaupun sudah berusaha untuk dibunuh, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terbunuh. Jadi ketika raja ini melakukan pembunuhan tadi, itu dia bukan membunuh, tapi sebagai sebab saja. Yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaban. Walihada dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kisah Dajjal. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kisah Dajjal. Ya, Dajjal ini akan turun di akhir-akhir kehidupan manusia. Yaumul Qiyamah. Atau termasuk tanda-tanda Kiamatul Kubra. Dajjal. Jadi kisah Dajjal. Annahu yu'ti ilaihi bishabin. Faisadu hadha syab anhu Dajjal. Alladhi akhbar anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faiktulhu Dajjal. Bahwasanya didatangkan kepadanya, kepada Dajjal ini, seorang pemuda. Yang pemuda ini bersaksi bahwa yang didatangi ini Dajjal. Yang berjumpa dengan ini Dajjal. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentangnya. Maka pemuda ini dibunuh oleh Dajjal. Wajah lukit atain, dan jadilah orang ini dua potong, ya, dipenggal jadi dua potong, dibunuh sama Dajjal, pemuda tadi. Dia tidak beriman dengan Dajjal. Nah, ya, dibunuh Dajjal, terjadi dua kit'ah, kit'atain. Wa yamshi bainahuma tahqiqan litabayyini bainahuma. Maka berjalanlah kedua potongan ini, ya, untuk mewujudkan bainahuma, di antara keduanya. Thumma yunadihi Dajjal fayakumu muttahal hilan kemudian yang sudah dipenggal tadi itu, Dajjal memanggil dia, dipanggil Dajjal, fayakum, lalu hidup kembali orang ini, ya, fayakum mutahallan, bangkit, hidup kembali, yadhak, dan tertawa, yakul, dia mengatakan, ashadu annaka Dajjal, aku bersaksi, jadi yang sudah dibunuh tadi, hidup kembali, dia mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau ini Dajjal. Alladhi akhbarana anka Rasulullah SAW, yang telah memberitakan kepada kami tentangmu Rasulullah SAW. Thumma ya'til yaqtulahu fala yaqdir. Kemudian Dajjal datang lagi untuk membunuhnya kedua kalinya, fala yaqdir, tidak mampu lagi membunuhnya. Ya, mau dibunuh lagi tidak bisa lagi sudah. Nah, maka fahadza dalilun ala annal amra kullahu biyadillah. Maka ini sebagai dalil bahwa segala urusan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tadi yang berhak dibunuh kemudian tidak dibunuh. Ya, yang tidak berhak dibunuh justru dibunuh. Kemudian dia mengatakan, saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tidak. Dia bisa membunuh, itu sebagai sebab. Bukan dia yang membunuh. Nah, bukan dia yang membunuh. Nah. Fayumkin ayuha jahada rojul bimislihada. Maka memungkinkan untuk mendebat laki-laki ini seperti yang disebutkan oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, walakin Ibrahim alaihissalam, akan tapi Ibrahim alaihissalam arada ayyati bilin akhar la yahtaju la mahajatin wala mujadalah. Ibrahim menginginkan untuk mendatangkan dalil bukti yang lain yang tidak memerlukan, ya, apa ini, tidak perlu debat lagi, sudah langsung dikunci. Apa tadi? Sudahlah, Rabku itu Allah yang menerbitkan matahari dari sebelah timur, maka engkau coba datangkan gantian dari sebelah barat. Nah, fana koso anil jawab, maka dia tidak mampu untuk menjawab. Fabuhita ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir ini. Nah, jadi ketika menentang Ibrahim bukan dengan dalil tapi dengan akal-akalan, dikasih pula akal yang berikutnya oleh Ibrahim. Nah, susah untuk menyuruh matahari, matahari sekarang terbelah di sana. Tidak bisa. Yang mengesah matahari adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqaluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hi ahsan, dan debatlah mereka ahlul kitab dengan cara yang terbaik. Ai al-ihsan ahsan fil uslub, yaitu dengan cara yang terbaik dalam uslub. Uslub itu cara-caranya. Menumpu cara-caranya, wal iktina, wal ikna, ya, dan juga penerimaan. Wa bittali yajib alaina an nad'u ilallahi madam al-insan qadirun ala dzalik. Dan berikut ini wajib bagi kita untuk menyeruh kepada Allah, ya, selama manusia mampu untuk melakukannya. Nah, jadi berdakwah itu bertingkat-tingkat atau bermacam-macam modelnya, tidak mesti dengan nasihat, bisa dengan majalah, bisa dengan buletin, bisa dengan WA dan seterusnya, ya, berbagai cara. Walakin da'wa ila Allah fardhu kifayah, ai idza ma idza qama bihi mayakfi saqata anil baqin. Kan tetapi dakwah kepada Allah adalah fardhu kifayah. Ai idza qama bihi man yakfi yasaqatu anil baqin. apabila sudah ada yang menunaikan dakwah dan sudah mencukupi, maka gugur kewajiban yang lain. Fa idza ra'aita syakhsan munharifan fa laysa hawlik mad'uh saral an fardhu ain 'alaik. Maka apabila engkau melihat seseorang yang menyimpang dan di sekelilingmu ya tidak ada yang bisa mendakwahi dia, memperingatkan dia, saral an, maka menjadilah sekarang fardhu ain 'alaik, menjadi fardhu ain bagimu. Tidak ada sudah memperingatkan apa ini kesesatannya, penyimpangannya, ya sekitar kita tidak ada, maka kita harus menyampaikan, maka ini menjadi fardhu ain. Dan ulama yaqulun fardhul kifayah, karena para ulama menyebutkan itu fardhu kifayah, innahu idza lam yujad siwa hadzal rajul ta'ain 'alaih, bila mana ya tidak ada yang bisa menyampaikan al-haq melainkan hanya dia laki-laki ini, maka menjadi wajib ain. Naam. Ya, wajib atau fardu, ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain, tergantung kondisi. Bila mana memang belum ada yang di situ menyampaikan al-haq dan tidak ada yang memperingatkan manusia dari kesesatan, maka seseorang yang berada di tempat itu wajib ain. Namun apabila sudah ada juga menyampaikan, maka hanya fardu kifayah. Naam. Suron. Paham lagi suron? Naam. Mbah, paham lah. Abu Khadijah. Paham lah. Jal, berapa tadi tingkatan Jal? 2-4 tingkatan dakwah tadi. Jal, Abu siapa antum ini? Abu kah? Arijal, Abu siapa Abu Rijal ini? Abu Mujahid. Tingkatan dakwah tadi ada 2-4 5. Nah, tingkatan dakwah ada 3. Nah, apa pertama? Bil hikmah. Yang kedua, al-mu'idah. Yang ketiga, al-mujadala. Walau misawab, ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan kita berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.